Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, akramana bil iman wal islam. Salatan wa salaman ala al-habibil amin Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, pada saat yang sangat-sangat berbahagia ini kita kembali bertemu dalam rangka pembedahan tafsir Sya'rawi pada surah Al-Baqarah 137 bersama tim terjemah Safir Al-Azhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang juga kamu telah beriman kepadanya, yaitu agama-agama tauhid, agama yang hanif, faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika sebaliknya, bila mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, perseteruan, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Fasayakfikahumullah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pendengar yang berbahagia, dalam ayat ini ada dua pernyataan yang sangat sangat krusial dan menjadi kunci dari ayat ini. Pertama, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wasabiun, wal asbat dan yang lain, mereka dikatakan mendapat petunjuk, dikatakan lurus bila mereka beriman seperti apa yang diimani oleh orang-orang Muslim, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang tak satu, tiada sekutu. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam pernyataan ini jelas bahwasanya Allah ingin supaya garis akidah mulai dari pangkal sampai nabi yang paling ujung satu, jangan berubah. Bila ini bisa dipertahankan, itulah disebut dengan orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau, sombong, angku, dengki terhadap nabi, maka mereka akan berada dalam permusuhan senantiasa dengan kamu. Pendengar yang beriman, bahwa kita melihat pada ayat ini ada sebuah signal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa permusuhan, pertentangan, syiqaq senantiasa akan terjadi antara Muslim, Nasrani dan Yahudi dan agama-agama yang lain. Kenapa? Sebab mereka tidak akan pernah membiarkan umat Islam dapat membangun peradabannya, mempertahankan dan menyebarkan akidahnya, menghancurkan tuhan-tuhan berhala, mengeluarkan manusia dari penyembahannya terhadap manusia kepada penyembahan hanya untuk Allah. Mereka tidak akan pernah diam, dan itulah yang disebut dengan syira'ul abadi bainal Islam wal kufar, pertentangan yang selama-lamanya, sepanjang masa, antara Islam dan kekafiran. Maka kalau kita melihat pada perang Irak kemarin, ya, begitu Amerika dan Inggris serta beberapa sekutunya yang dari blok barat, ya, mengajak Jepang, mengajak negara Thailand dan lain sebagainya untuk ikut dalam pasukan koalisi internasional, maka mereka sama-sama menyambut. Kenapa? Nabi pernah mengatakan al-kufru millatun wahidah. Tidak itu Yahudi, Nasrani, Konghucu, satu sebenarnya mereka itu. Kalau bila berhadapan dengan Islam, mereka akan bersatu karena mereka agama sebenarnya satu, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah juga menjamin pada poin ketiga, fasayakfikahumullah, dan Allah akan memelihara kamu dari mereka. Nah, jadi di sini kita melihat khitabnya ini untuk Nabi dan untuk sahabat-sahabat dan selanjutnya untuk umat Islam. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat Islam, kalau memang masih beriman kepada Allah, kepada Rasul, jangan pernah takut berhadapan dengan mereka, sebab Allah akan memelihara dan membela kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Bantuan akan datang dari Allah dan juga kemenangan yang dekat. Ini adalah wabasyiril mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Nah, ini mungkin bisa kita akan kembangkan oleh kawan-kawan kita di studio ini. Baik, Ustaz Hanafi, di sini kalau kita kembangkan wacana kekinian tentang ayat ini, banyak orang yang beriman sekarang. Saya katakan pada landasannya awal mulanya secara teologis itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini kepada Allah. Akan tetapi mereka itu tawallau, fa in tawallau. Mereka berpaling daripada kebenaran yang ada. Kita melihat di sini banyak sebenarnya teman-teman kita yang belajar dulunya akalnya sehat gitu. Tapi sekarang ini kita lihat dia muslim, mendapat petunjuk, hidayah, kesyukuran untuk belajar, tapi habis itu mengembangkan pemikiran-pemikiran liberal, kapitalis, ya, orang yang di ekonominya dengan kapitalis, orang yang di pemikirannya dengan liberal dan sebagainya. Sehingga di dalam pendidikan itu sendiri juga kebenaran-kebenaran yang muncul ditutupin dengan budaya-budaya yang banyak diselewengkan. Dari mana orang Islam yang belajar di negara lain, khususnya Amerika dan sebagainya, mereka ini bukan mengambil perbandingan untuk menerapkan teori mereka ke Islam, bahkan mereka itu menonjolkan gitu kan. Saya rasa ini yang harus kita perangin. Ini kadang-kadang yang di agama Islam itu udah ada muncul-muncul begini, mendapat petunjuk, beriman dia sebetulnya, tapi akidahnya itu yang perlu ditanyakan sekarang ini. Kalau dia ngikut orang mereka, yes gitu. Tapi sekarang ini kita lihat kalau berhadapan dengan kita, mereka itu lebih menonjolkan dengan ajaran yang diambil oleh mereka. Bagaimana Ustaz Hanafi mengklaim mereka ini sehingga supaya kembali ke jalan Allah yang benar gitu. Jadi otak mereka itu tidak terasukin dengan ajaran-ajaran Yahudi. Iya, mungkin sebelum Ustaz Hanafi menanggapinya, saya ingin sedikit juga ikut nimbrung berkomentar tentang permasalahan yang dikemukakan oleh Ustaz Safiar. Nah, jadi kalau menurut apa yang kita baca dari pola fikir Al-Imam Asy'arawi dalam tafsirnya ini, kita dapat memahami bahwa orang-orang itu diklasifikasikan ke dalam mukmin, musyrik, dan munafik. Begitu. Jadi orang-orang yang hatinya ya tidak beriman, tapi dalam kesehariannya dia mengatakan dia beriman, ini masuk dalam golongan orang-orang munafik, begitu. Dan itulah yang paling banyak ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, jika aku ingin menunjuk hidung mereka, maka bisa saja, tapi aku tidak ingin melakukan hal itu karena itu nanti menjatuhkan marwah mereka di hadapan sahabat yang lain. Namun kalau saya melihat dari ayat yang pada kajian kita 137 pada hari ini, malah saya melihat ayat ini adalah sebuah tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menolong beliau. Sebab ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui di tahun-tahun awal hijrah ke kota Madinah itu menghadapi permusuhan yang sangat alot dari orang-orang Yahudi yang berada di sekitar beliau ketika itu sampai tahun ke-8 dan 9 Hijriah begitu. Ya. Nah, hal ini ternyata menekan perasaan bahkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika perang Badar kan kita pernah mendengarnya. Ada satu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sampai ditegur oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan ya Allah ketika di dalam berdoanya dan itu didengar oleh para sahabat dan pasukan Islam, ya Allah, jika Engkau tidak tolong hamba-hambamu pada hari ini, niscaya Engkau tidak akan pernah lagi mendengarkan orang-orang yang beriman kepadamu pada esok hari. Artinya ada satu ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersangatan sehingga beliau memohon kepada Allah pertolongan. Nah, kalau kita lihat di sini fasayakfikahumullah, artinya Allah memberikan sebuah jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah lah yang akan menolong mereka. Mungkin itu yang ingin saya tambah. Jadi begini sebenarnya, mereka-mereka yang belajar ke barat sebenarnya sah-sah saja. Tapi yang tidak baik itu bila mereka mengadopsi 100%. Artinya apa? Seolah-olah pemikiran Islam versi barat itulah yang betul dan yang original. Padahal yang di barat itu kemajuan materi saja. Silakan demokrasi. Ya memang dalam tradisi Arab ya terkadang ya kita akui juga inilah kelemahan. Kurang mentradisikan nilai-nilai demokrasi. Kalau jadi pemimpin itu 20 tahun, 25 tahun baru lengser. Nah, seharusnya 4 tahun, 5 tahun sudah selesai lah kan, ganti yang lain. Cuman itu saja, tapi inti ajarannya tetap baik. Nah, maka kata Imam Muhammad Abdu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terdinding bukan karena Islamnya, karena orang-orang muslim yang salah mengamalkan Islam. Jadi kalau saya memandang para penganjur liberal, para penganjur ekonomi kapitalis, sebenarnya kembali kepada yang asli. Ya marilah kita amalkan Islam ini sebaik-baiknya. Jilbab wajib, ya wajib. Jangan dikatakan separuh wajib atau dikatakan itu budaya barat, budaya Arab. Nah, sebenarnya itu saja berpikirnya. Saya tertarik begitu Syekh Muhammad Abdu sebagai Rektor Azhar, Syekh Azhar pernah mengirimkan orang-orang untuk belajar ke Perancis, ke Inggris. Mereka itu sudah hafal Quran, sudah tamat hadis-hadisnya. Sesampai di sana, ya mereka malah mengkritik pemikiran-pemikiran filosofis ala-ali filsafat Barat dan mengetengahkan inilah Islam yang dia fahami sebagai solusi dari kekeliruan-kekeliruan dari para filsafat dan ahli-ahli fikir barat. Nah, ini sangat menarik sekali dan itu sangat besar jasanya bagi wacana keseimbangan pemikiran khususnya di Perancis, Belanda dan di Inggris. Iya, menarik sekali ini masalah dakwah di barat dan di timur ini. Memang kalau disebutkan akhir-akhir ini malah sebenarnya umat Islam itu harus pergi ke barat bukan untuk mengambil Islam yang rusak dari barat, tapi bagaimana untuk mengisi barat yang lagi kosong gitu. Karena disebutkan betapa antusiasnya masyarakat barat itu untuk belajar tentang Islam dalam arti Islam sebenarnya melalui kitab suci Al-Quran, bukan Islam sebagai satu fenomena yang tumbuh berkembang di masyarakat yang hidup pada saat ini. Karena apa yang berkembang dalam suatu masyarakat itu belum tentu cerminan dari Islam yang diinginkan Allah yang tertuang dalam kitab sucinya Al-Quran. Hal yang sama juga kita temukan dalam ayat 137 yang kita kaji pada hari ini. Jadi sebenarnya titik sentral dari dakwah Islam itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menarik dan mencari petunjuk darinya. Kalau misalnya ada seseorang yang sudah kita ajak dan kemudian tidak mau, maka itu sudah bukan menjadi konsekuensi dari kita sendiri, karena memang kita sudah memberinya. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah ditegur Allah, lasta alaihim bimusaitir. Nah, Jadi innama anta muzakir, kita cuma nanya pengingat, tidak bisa memaksa orang. Sehingga jangan sampai ketika kita sudah tidak bisa mengajak orang, kita langsung membunuhnya. Itu sudah menjadi satu kesalahan pula itu ya. Membunuh di sini banyak macamnya. Membunuh karakter itu juga termasuk salah satu sistem pembunuhan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena mungkin berseberangan. Jadi ya sudahlah, yang sudah-sudahlah, cuman kita berpegang pada fasayakfi kahumullah. Apabila kita berdakwah ikhlas untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, adapun jaringan Islam liberal tidak mengurangi keikhlasan kita berdakwah kepadanya. Karena apa? Toh akhirnya Islam itu juga lah yang benar selama kita masih berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang menarik, menjadi musibah ketika kita yang berdakwah ini niatnya sudah lain gitu. Maka sering ditemukan itu bagaimana kok jin yang lebih eksis ya, daripada yang berdakwah di jalan Allah. Karena mungkin yang berdakwah jalan Allah ini sudah berbeda. Pernah dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib atau yang lain gitu, al-batilu bin nizam qad yaglibul haq bilan nizam. Yang salah diatur dengan baik bisa menang melawan yang benar tapi tidak diatur. Nah, ini salahnya dakwah Islam ini, semuanya mau nyatakan dirinya Islam tapi tak mau diatur. Nah, yang ini tak mau dikatakan salah, dikasih tahu tidak mau. Nah, yang sementara non muslim itu, yang batil itu sangat disiplin dan sangat teratur. Ini mungkin merupakan renungan bagi kita yang bergerak di medan dakwah, bagaimana kita mengatur satu sistem aturan main dengan lapangan dakwah yang begitu luas dan banyak, sehingga tidak berebut di kota saja sementara daerah masih perlu, tidak berebut untuk satu tempat saja sementara tempat lain juga masih perlu siraman. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana pengaturan ini menjadikan kita lebih sejuk terhadap sesama dan bisa berbaik sangka terhadap yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Ini saja tambahan dari saya. Ya, jadi pendengar yang berbahagia, dari apa yang menjadi dialog utama kita pada saat ini adalah merupakan kesamaan visi bahwa Islam itu harus dikelola dengan benar, dan para penganjur liberalisme itu memang mestilah mengerti bahwasanya umat Islam ini ingin Islam yang real, yang dapat diamalkan, bukan mengambang. Dan Islam itu benar-benar dari apa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengajak kawan-kawan yang di jil ini untuk bertaubat. Jadi oleh sebab itu, saya rasa sampai di sini yang dapat saya sampaikan pada ceramah Maulid pada pagi hari yang berbahagia ini. Bila Taufiq wa Hidayah, kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.